Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmil qiyamah wa ba'du. Rabbana allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima allamtana ya rabbal alamin. Allahumma abtah alayna futuhal arifin. Wanshur alayna rahmatak. Wa allimna ma jahilna wa dhakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yabqahu qawli. Taib ikhwatal iman, a'zani Allah wa iyyakum. Insyaallah sore hari ini kita lanjutkan kembali pembacaan kita terhadap kitab Syarah Qatrin Nada wa Ballis Sada karya Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, dan pembahasan kita masih berkaitan tentang nawasib fi'il mudhari', ya amil-amil yang menasabkan fi'il mudhari', yang mana insyaallah kita akan masuk kepada amil yang keempat yaitu an al-masdariyah. Baik, tafadhal ikra' Mas Fitra. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-musannifu Ibnu Hisham rahimahullahu taala wa bi an al-masdariyati zahiratan nahu an yaghfirali ma lam tusbaq bi ilmin nahu alima an sayakunu minkum mardha fa in subiqat bi dhannin fa wajhani nahu wa hasibu an la takuna fitnah. Tayib. Berkata Ibnu Hisham rahimahullahu taala di sini dalam matannya sad, yang dimaksud dengan sad di sini aslun atau matan, beliau mengatakan wa bi an al masdariyati zahiratan. Di antara yang menasabkan fi'il mudhari itu adalah an. Ya, an masdariyah. Adanya qaid masdariyah di sini untuk mengeluarkan an yang tafsiriyah. Karena an yang tafsiriyah itu tidak menasabkan, juga untuk mengeluarkan an zaidah. Karena an zaidah juga tidak menasabkan. Begitupun untuk mengeluarkan an yang mukhaffafah minas tsaqilah. Karena an yang semacam ini tidak menasabkan. Ya. Selanjutnya, an di sini ikhwatal iman termasuk nawasib fi'il mudhari' yang paling aqwa, yang paling kuat. Kenapa? Karena bisa menasabkan fi'il mudhari' dalam keadaan zahirah dan dalam keadaan mudmarah. Berbeda dengan nawasib-nawasib yang lainnya seperti lan, kemudian idan, ya. Kai itu semuanya dalam keadaan zahirah baru menasabkan fi'il mudhari'. Adapun an, maka dia bisa dalam keadaan zahirah, bisa dalam keadaan mudmarah. Hingga dikatakan oleh para ulama kalau an itu adalah nawasib yang paling kuat. Ya. Kuat. Kemudian nahu ayyaghfirali, ya, contohnya adalah ayyaghfirali. Syahidnya adalah kata yaghfira di sini mansubun, ya, fi'lun mudhari' mansubun bi an, ya, wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun. Kemudian an ketika dia menasabkan fi'il mudhari' ada syaratnya. Apa itu? Ma lam tusbaq bi ilmin. Selama an tersebut tidak didahului oleh fi'il alima atau fi'il yang yadullu 'alal yaqin wa tahaqquq. Fi'il yang menunjukkan sesuatu yang yakin dan pasti. Itu maka apabila an terjatuh setelah fi'il yang menunjukkan sesuatu yang menunjukkan ilmu, menunjukkan yakin, tidak menasabkan fi'il mudhari', tapi an tersebut adalah an yang mukhaffafah minas tsaqilah. Sehingga hukumnya nanti fi'il mudhari' menjadi marfu', tetap marfu', kemudian harus ada fasil antara an yang mukhaffafah dengan fi'il mudhari' berupa salah satu dari empat huruf. Ya, qad atau harfu tanfis sin saufa, ya, atau harfu nafyin lan la atau lau. Nah, ini empat huruf yang harus memisahkan an yang muhaffafah minas tsaqilah dan fi'il mudhari'. Serta an yang muhaffafah minas tsaqilah ini adalah beramalan, isimnya berupa dhamir sya'an, berupa dhamir sya'an. Ya, ini yang dikatakan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala, kaza bi'an, ya. La ba'da ilmin wallati min ba'di dhon. Jadi di antara yang menasabkan fi'il mudhari' itu adalah an, tapi la ba'da ilmin, dengan syarat an itu tidak terjatuh setelah ilmin atau yang menunjukkan ilmu dan yakin. Apabila dia menunjukkan ilmu dan yakin, kemudian ada an, maka an itu bukan an yang menasabkan fi'il mudhari', tapi an yang mukhaffafah minas sakilah. Ya, contohnya di sini, alima an sayakunu minkum mardo. Alima an sayakunu minkum mardo. Syahidnya adalah alima an sayakunu. An dalam ayat ini terletak setelah alima. Dan dia menunjukkan yakin. Ya, menunjukkan ilmul yakin. Sehingga an yang ada di sini adalah an yang mukhaffafah minas sakilah. Kalau dia an yang mukhaffafah minas sakilah, maka fi'il mudhari' yang jatuh setelahnya tetap marfu atau wajib marfu. Dan juga hukumnya harus ada pemisah antara an dan fi'il mudhari' dengan salah satu dari empat huruf. Tadi di sini dipisah dengan harfu tanfis, sin. Sayakunu, ada sinnya, ya. Dan isim an di sini adalah dhamir sya'an. Sayakunu jumlah fi'liyah nanti sebagai khobar an. Sedangkan an dan khobarnya nanti kedudukannya sebagai apa? Saddama saddama ulai alima. Ya, menduduki dua maf'ulnya alima. An isim dan khobarnya sebagai saddama saddama ulai alima. Ya. Kemudian saya mengatakan di sini fa in subiqat bi dhannin fawajhani. Apabila an itu didahului oleh fi'il zanna, maksudnya fi'il yang menunjukkan rujhan, ya, fi'il yang menunjukkan rujhan, bukan ilmu yakin wa tahakkuk lagi, tapi menunjukkan rujhan, maka fawajhani, ya, ada dua cara baca. Apa itu? Boleh antum nasabkan, boleh antum rafa'kan fi'il mudhari'. Dalam artian, kalau antum nasabkan, maka an di situ adalah an masdariyah, sedangkan kalau antum rafa'kan fi'il mudhari'nya, maka an di situ adalah an yang muhab fafah minas sakilah. Dan yang rofa itu adalah mazhabnya Kisai, sedangkan yang nasab itu adalah mazhab yang dikuatkan oleh mayoritas ulama. Jadi wahasibu an la takuna fitnatun. Di sini contohnya wahasibu an la takuna fitnatun. Jatuh setelah hasiba, yang mana hasiba itu termasuk af'aluz zon yang tadullu ala rujhan, maka an terjatuh setelah hasiba. Di sini apabila antum nasabkan fi'il mudhari'nya alla takuna dengan nasab, maka an di sini adalah an masdariyah. Tapi kalau antum baca wahasibu alla takunu, annya adalah an yang mukhaffafah minas sakilah, ya. Dan itu boleh pawajhan. Makanya Ibnu Malik mengatakan, beliau mengatakan wallati min ba'di dhon fansib biha ya warraf as-sahih wa takid tahfifiha min anna fahuwa muttarid, katanya. Jadi min ba'di zon, apabila jatuh setelah zon, fansib biha, nasabkan fi'il mudhari' yang jatuh setelah an, yang jatuh setelah zon tadi, warfa'a warraf'a sahih wa takid. Begitupun antum baca rafa' juga sahih. Dan ketika antum baca rafa' wa takid, yakini dia sebagai apa? Tahfifiha min anna, atau tahfifaha min anna, yang dia mukhaffafah min anna as-sakilah. Fahuwa muttarid, dan ini adalah kaidah yang baku. Jadi kalau antum baca rofa, maka pasti dia adalah an yang muhaffafah minas sakilah. Kalau antum baca nasab, maka dia adalah an masdariyah. Ini wajhan yang ada setelah fi'il zanna wa ahwatuha yang tadullu ala rujhan. Ya, yang tadullu ala rujhan. Hasil. Wa mutmarotan jawazan ba'da atifin masbuqin bismin kholisin. Nahwu walaisu walubsu aba'atin wataqarru'aini. Nah, wa mudmaratan jawazan ba'da atifin masbukin bi ismin khalisin. Sekarang setelah kita selesai membahas tentang an masdariyah yang menasabkan fi'il mudhari' dan dia zahirah nampakannya, maka pada pembahasan yang kedua adalah yang berkaitan dengan an mudmarah, an yang tidak nampak. Ya, an yang tidak nampak tapi menasabkan fi'il mudhari'. Dan dia ada dua macam. Pertama ada yang jawazan, kedua ada yang wujuban nanti. Jadi an yang mudmarah itu ada yang jawazan, boleh dinampakkan, boleh tidak dinampakkan. Ada yang wujuban, wajib tidak dinampakkan. Idmarnya wajib, disembunyikan wajib. Kapan mudmarah jawazan terjadi? Kapan an yang mudmarah dan sifatnya jawaz, boleh dinampakkan, boleh tidak? Disebutkan di sini ba'da atifin masbukin bi ismin khalis. Apabila an itu terjatuh setelah atab yang mana dia masbukun didahului dengan ismun khalis. Apa yang dimaksud dengan ismun khalis? Yang dimaksud dengan ismun khalis itu laisa fihi ma'nal fi'il. Tidak mengandung makna fi'il. Itu yang namanya ismul khalis. Ya. Jadi enggak ada makna fi'il sama sekali. Karena ada nanti isim-isim yang mengandung makna fi'il. Ya, seperti isim fa'il, isim maf'ul. Itu kan isim yang mengandung makna fi'il. Karena bisa beramalan seperti fi'ilnya. Adapun ini, maka murni dia adalah isim dan laisa fihi ma'nal fi'il. Tidak ada makna fi'il. Itu namanya ismun khalis. Apabila ya fi'il mudhari' didahului oleh huruf atop, kemudian sebelum huruf atop itu ada ismun khalis, maka nanti fi'il mudhari'nya mansub dengan an mudmarah jawazan. Dengan an mudmarah jawazan. Contohnya di sini, walubsu aba'atin wa taqarra'aini. Perhatikan kata wa taqarra'aini. Taqarra di sini fi'ilun mudhari' mansubun bi an mudmarah jawazan. Kenapa? Karena dia ba'da atipin, jatuh setelah atop. Wa, ya, ba'da atipin, jatuh setelah atop, yaitu harfu wawu di sini. Kemudian atop ini masbukun bi ismin khalis, yaitu aba'atin. Aba'atin, ya, aba'atin ini adalah ismun khalis laisa fihi ma'nal fi'li. Ya. Karena dia ismun khalis laisa fihi ma'nal fi'li, ya, maka di sini fi'il mudhari' yang jatuh setelah atop, kemudian laisa fi masbukun bi ismin khalis laisa fihi ma'nal fi'il, boleh mansub dengan an mudmarah jawazan atau za zahiratan. Kalau antum zahiratan berarti walubsu aba'atin wa an taqarra'aini, dengan menampakkan annya. Kalau antum idmar walubsu aba'atin wa taqarra'aini, berarti mansubnya dengan an mudmarah jawazan. Ya, baik. Wa ba'dala minahu litubayyana linnasi illa fi nahwi li alla ya'lama li alla yakuna linnasi fatadharu la ghairu. Baik. Ya, kemudian wa ba'dala mi. Nah, tempat yang kedua, bolehnya antum menasabkan fi'il mudhari' dengan an mudmarah jawazan adalah ba'dala mi. Maksudnya di sini ba'da allami, lamil jar, ya. Lam al jar, ya. Yang tufidu ta'lil, ya, di sini. Makanya Ibnu Malik mengatakan wa baina la wa la mijarinil tuzim, katanya idharu anna sibatan wa in udim, iya, i'mal muzhiran au mudmira, katanya antara lam dan lamul jar itu wajib menampakkan an, ya, an yang menasabkan fi'il mudhari', ya, apabila tidak ada la, ya, adanya lamul jar doang, tidak ada la nafinya, ya, kan wa ba'da lam berarti lamul jar tok, enggak ada nafinya, maka i'mal muzhiran au mudmira. Boleh antum izharkan, boleh antum idmarkan annya. Ya, ini, ya. Wa ba'dal lam berarti ba'dal lam tanpa ada la nafi atau tanpa ada la zaidah. Ya, artinya lamul jar doang. Lamul jar doang yang tufidu ta'lil, maka boleh antum nampakkan annya, boleh antum idmarkan annya. Makanya di sini contohnya li tubayyana linnasi. Tubayyana di sini fi'lun mudhari' mansubun bi an mudmarah jawazan. Kenapa? Karena masbukun bi lamil jar. Masbukun bi lamil jar yang tufidu ta'lil. Kalau antum nampakkan bagaimana? Li an tubayyana linnas. Itu kalau antum nampakkan annya. Li an tubayyana linnas. Jelas ini, ya? Ya. Illa fi nahwi li alla ya'lama li alla yakuna linnas fatazharu la ghair. Kecuali dalam contoh li alla ya'lama li alla yakuna linnas fatazharu la ghair. Apabila lam jer nyambung dengan la, baik la itu la nafi atau la zaidah, maka wajib izharu an. Di sini kan ada lam jer yang nyambung dengan la. Pertama la nafi, ya. Pertama la zaidah nih, li alla ya'lama, maksudnya li ya'lama, gitu kan, li alla ya'lama artinya li ayya'lama, itu asalnya, cuman ditambahkan la zaidah di sini li ta'kid menjadi li alla ya'lama. Ini bukan la nafi, ya, li ya'lama ahlul kitab, li alla ya'lama ahlul kitab maksudnya li ya'lama ahlul kitab. Nah, berarti annya itu ilanya itu la zaidah. Nah, karena lamul jar nyambung dengan la zaidah di sini, maka an wajib izhar. Wajib izhar nampak. Begitupun li alla yakuna linnas. Li alla di sini yakuna linnas. Lamul jar nyambung dengan la nafi. nampung dengan la nafi, maka wajib izharu an di sini. Oleh karena itu Ibnu Malik mengatakan tadi wa baina la wa la mijarinil tuzim, antara la dan lamul jar iltuzim, wajib apa izharu an nasibatan, wajib menampakkan an yang menasabkan fiil mudhari ketika ada lamul jar dan la yang merupakan la nahi atau la zaidah. Jelas ya, artinya kapanpun lamul jar itu nyambung dengan la, itu wajib izharu an yang nasibatan lil mudhari. Wa in udim, bagaimana kalau enggak ada la, maka i'mal mudhiran au mudmira, boleh antum idmarkan, boleh antum izharkan. Itu yang dimaksud dengan ba'dallami. Itu yang dimaksud dengan ba'dallami di sini. Baik. Wa nahwu wa makanallahu liyu'adzibahum fatudmaru la ghair. Nah, kemudian tempatnya wajib di sini. Wajib idmar di sini. Wajib idmar. Ya, kalau kebalikan dari yang sebelumnya, wajib izhar. Sekarang wajib idmar itu kapan? Apabila masbukun bil kauni, ya. Apabila dia masbuk an itu annya masbukun ni setelah lamul jar, masih pembahasan terkait dengan lamul jar. Nah, apabila lamul jar itu masbukun bi fi'il kana, ya. Apabila didahului oleh fi'il kana, yang mana fi'il kana ini manfi, maksudnya manfi kemasukan huruf nafi, kemudian dia madi, kananya madi, maka di situ fi'il mudhari mansub dengan an mudmarah wujuban. Contohnya di sini wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Perhatikan kata liyu'adzibahum di sini, yu'adzibahum fi'ilun mudhari mansubun bi an mudmarah wujuban. Ya, bi an mudmarah wujuban. Kenapa? Karena di sini lamul jar masbukun bi apa? Bi kana. Yang mana kananya madi kemudian manfi. Jadi kapanpun antum menemukan kana, madi, manfi, ya kemudian ada fi'il mudhari bersambung dengan lamul jar, maka fi'il mudhari itu mansub dengan an mudmarah wujuban. Jelas ya, Mas Fitra? Jelas. Ya, terus. Ka'idmariha ba'da hatta idza kana mustaqbalan. Nahu hatta yarji'a ilaina Musa. Kemudian tempat yang wajib lagi dia mudmar bi in wujuban adalah setelah hatta. Ya, makanya ka'idmariha ba'da hatta. Maksudnya itu pembahasan liyu'adzibahum wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, ya, lamul jar yang masbuk dengan kana, madi kemudian manfi, itu hukumnya sama seperti fi'il mudhari yang jatuh setelah hatta. Berarti fi'il mudhari yang jatuh setelah hatta itu mansub dengan an mudmarah wujuban, gitu. Mansub dengan an mudmarah wujuban. Idza kana mustaqbala, tapi apabila fi'il mudhari itu zamannya zaman istiqbal. Karena mudhari itu ada zaman hal, ada zaman istiqbal. Syaratnya harus zamannya istiqbal, ya. Makanya di sini contohnya hatta yarji'a ilaina Musa. Ya, hatta yarji'a ilaina Musa. Sahihnya yarji'a. Fi'lun mudhari mansubun bi an mudmarah wujuban ba'da hatta. Jelas ya? Ba'da hatta. Ya, ini yang dikatakan oleh Ibnu Malik wa ba'da hatta hakadha idmaru an ya hatmun. Ya, katanya wa ba'da hatta hakadha idmaru an hatmun. Ya, begitupun setelah hatta maka wajib idmaru an. Wajib idmaru an kata Ibnu Malik. Baik. Wa ba'da awillati bi makna ila nahwu la astashilanna sa'ba au udrikal muna. Yeah. Awillati bi makna ila nahwu wa kuntu idza gomastu qanata qaumin kasartu kasartu qubaha au tastaqima. Baik. Kemudian di sini wa ba'da au. Nah, ini yang ke selanjutnya, kapan wajib fi'il mudhari itu mansub dengan an mudmarah wujuban. Ya, setelah au. Ya, setelah au, yang mana au ini bermakna ila atau bermakna hatta, kemudian bermakna illa, bermakna illa, ya, bermakna illa. Illa yang illa tasniyah, ya, illa yang istisna. Jadi wa ba'da au, setelah au, maka fi'il mudhari wajib mansub dengan an mudmarah wujuban. Au yang bagaimana? Au yang bermakna hatta atau bermakna ila atau bermakna illa. Bermakna ila atau bermakna illa. Makanya Ibnu Malik mengatakan kadza ba'da au iz yasluh fi maudhi'iha hatta au illa. Jadi kazaka ba'da au katanya. Begitupun setelah au wajib menasabkan fi'il mudhari' dengan an mudmarah wujuban. Kapan? Iz yasuluh fi maudhi'iha hatta au illa. Ya. Ya, hatta au illa. Apabila setelah au itu bisa ditempati oleh hatta yang bermakna illa atau illa yang merupakan harful istisna. Jelas ya? Nah, maka di situ ada an khufiya, ada an yang mudmarah. Ada an yang mudmarah. Contohnya di sini la astashilan nasba au udrikal muna. Ini kan saya apa? Saya akan menganggap yang sulit itu mudah. Ya, au udrikal muna maksudnya apa? Ila an udrikal muna atau hatta udrikal muna hingga saya menggapai cita-cita. Nah, berarti bukan au-nya di sini pasti bermakna hatta atau ila. Jadi saya akan menganggap yang sulit itu mudah, au udrikal muna. Maksudnya apa? Ila an udrikal muna itu asalnya atau hatta udrikal muna. Berarti udrika di sini fi'lun mudhari mansubun bi an mudmarah wujuban. Karena apa? Karena dia jatuh setelah au yang bisa menduduki kedudukan hatta atau ila di sini. Paham ya? Baik. Atau au allati bi makna illa. Ini contoh yang bermakna illa selanjutnya. Allati bi makna illa yang illa harful istisna. Misalnya wa kuntu idza gamastu qanata qaumin kasartu ku'ubaha au tastaqima. Ya. Au tastaqima. Ya, di sini kasartu ku'ubaha illa an tastaqima. Gitu kan? Illa tastaqima. Kecuali kalau dia lurus, maka tidak akan dirusak. Nah, karena dia tidak lurus, dirusak. Kasartu ku'ubaha. Au tastaqima maksudnya illa tastaqima. Illa an tastaqima. Berarti au-nya bermakna illa dalam bait syair ini. Baik, lanjut. Wa ba'da fa'is sababiyati awawil jama' awawil ma'iyati masbuqataini binafin binafi mahdin aw talabin bil fi'li nahu la yuqda 'alaihim fayamutu wa ya'lama sabirina wala tatghaw fihi fayahilla wala ta'kulis samaka wa tashrabal laban. Baik. Di sini wa ba'da fa'is sababiyati awawil ma'iyati masbuqataini binafi mahdin aw talabin bil fi'li. Selanjutnya tempat wajibnya fi'il mudhari' mansub dengan an mudmarah wujuban adalah fa' sababiyah. Setelah fa' sababiyah. Ya, setelah fa' sababiyah atau setelah wawu ma'iyah. Syaratnya apa? Masbuqataini binafiyin mahdin. Jadi harus didahului oleh penafian. Ya, nafyu mahdin. Penafian yang murni. Ya, laisa fihi makna al-isbat. Ya, tidak mengandung makna isbat. Itu penafian murni. Au talabin bil fi'li atau didahului oleh talab. Talabun bil fi'li. Maksudnya amr, ya, talabul fi'li, ya. Nahu di sini la yuqda 'alaihim fayamutu. Syahidnya apa? La yuqda 'alaihim fayamutu. Syahidnya fayamutu. Di sini fayamutu, yamutu fi'il mudhari' mansubun wa 'alamatu nasbihi hadfun nun. Kenapa? Li'annahu min amsilatil khamsah. Apa yang menasabnya? Menasabkannya an mudmarah wujuban. Karena terjatuh setelah fa' sababiyah. Yang mana fa' sababiyah ini masbukun bi nafyin mahdin. La yuqda. Tidak. Ya. La yuqda alaihim. Tidak diputuskan kepada mereka. Berarti ini nafyu mahdin. Ada huruf nafi. Laisa fihi ma'nal isbat. Berarti di sini fa' sababiyah masbukun bi nafyin mahdin. Maka fi'il mudhari' yang jatuh setelah fa' sababiyah mansubun bi an mudmarah wujuban. Di sini fayamutu. Jelas ya? Baik. Kemudian wa ya'lamas sabirina. Di sini wa ya'lamas sabirina ayat sebelumnya kan walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Berarti di sini dia jatuh setelah wau ma'iyah. Ya, wau ma'iyah. Wa ya'lamas sabirin jatuh setelah wau ma'iyah yang mana wau ma'iyah ini masbukun binafyin mahdin walamma ya'lamillah. Maksudnya walam ya'lamillahu allazina jahadu minkum. Ini kan nafyu mahdin. Ya kan wau ma'iyah masbukun binafyin mahdin. Berarti ya'lama di sini fi'lun mudhari mansubun bi an mudmarah wujuban. Kenapa? Karena dia terjatuh setelah waw ma'iyah yang masbukun bi nafyin mahdin. Jelas ya? Kemudian wala tatagaw fihi fayahilla. Nah, syahidnya adalah fayahilla. Di sini fayahilla fi'lun mudhari mansubun bi an mudmarah wujuban. Kenapa? Karena jatuh setelah fa' sababiyah ya masbukun bi talabin bil fi'li wala tatgau. Ini kan la nahi talab ya talabun. Nah, jadi karena dia talab kemudian mendahului fa' sababiyah dan jatuh setelah fa' sababiyah itu fi'il mudhari, maka fi'il mudhari mansub bi an mudmarah wujuban. Ya. Kemudian wala ta'kul as-samaka wa tashrabal labana. Ini wala ta'kul as-samaka wa tashrabal labana. Di sini wawnya waw ma'iyah, ya kan? Masbukun bi talabin. Ya, masbukun bi talabin, maka tashraba di sini fi'lun mudhari mansubun bi an mudmarah wujuban. Jelas ya? Nah, ini yang dikatakan oleh Ibnu Malik wa ba'da fa ya. Jawab nafyin au talabin. Setelah fa yang mana dia adalah jawab dari penafian atau talab, mahdaini yang mana penafian itu mahdoh, artinya murni penafian, laisa fihi ma'nal isbat, ya, maka di situ dia menasobkan dengan an mudmarah hatmun, wajib dengan an mudmarah yang diidmarkan, an yang diidmarkan. Baik. Nah, itu matannya ya. Paham enggak matannya Mas Fitra? Insyaallah. Paham insyaallah. Baru kita masuk ke syarahnya. Tsumma qala syarih an-nasibur rabi'u an wa hiya umul babi wa innama akhartu fi dzikri ukhirat wa innama ukhirat fi dzikri lama qadamnahu wal lima qaddamnahu na'am wal asalatiha wali asalatiha fi nasbi amalat zahiratan amilat zahiratan wa mudmaratan bi khilafi baqiyatin nawasibi. Ini an-nasibur rabi ya, amil yang keempat yang menasabkan an itu adalah apa? Yang menasabkan fi'il mudhari itu adalah an, dan an ini umul bab, ini dinamakan umul bab, dan kita jelaskan tadi bahwasanya dia aqwa nawasibil mudhari. An itu apa? Nawasib fi'il mudhari yang paling kuat ya. Kenapa? Karena dia amilat zahiratan wa mudmaratan. Ya, bisa beramal dalam keadaan zahir dan dalam keadaan mudmarah. Makanya dinamakan aqwa nawasibil mudhari. Ya, amil yang menasabkan paling fi'il mudhari yang paling kuat. Bihilafi baqiyatin nawasib, berbeda dengan nawasib mudhari yang lain seperti lan, kai, izan, maka hanya bisa beramalan dalam keadaan zahirah, dalam keadaan nampak saja. Jelas ya? Kemudian kenapa diakhirkan pembahasan an di sini lima zakartu atau lima qaddamnahu fi dzikri? Artinya apa? Karena ya tulul kalam fi mas'alati an. Pembahasan tentang an ini panjang, makanya diakhirkan oleh Syekh dalam pembahasan. Yang didahulukan lan karena dia menasabkan tanpa syarat, tanpa qaid. Jadi kalau ada lan maka langsung ada fi'il mudhari' yang mansub. Berbeda dengan kai, izan, an, itu menasabkan dengan syarat kan. Kainya harus masdariyah syaratnya. Kemudian izan itu harus musaddarah, terletak di awal ya. Kemudian selanjutnya ya zaman fi'ilnya mustaqbal. Kemudian antara fi'il mudhari dengan izan muttasil, nyambung, enggak boleh ada fasal kecuali yamin atau qasam. Ya, ini syarat kan? Anna menasab an menasabkan fi'il mudhari, apuan an menasabkan fi'il mudhari dengan syarat ma lam tusbak bi ilmin. Kalau tidak didahului oleh fi'il yang tadullu alal yakin wal ilm, itu syaratnya. Berarti semua nawasib fi'il mudhari kecuali lan itu menasabkan dengan syarat. Makanya lan disebutkan pertama kali dalam pembahasan. Ya, karena dia tanpa syarat. Kemudian an diakhirkan padahal dia umul bab, inti dari bab nawasib mudhari. Diakhirkan kenapa? Karena yatulul kalam. Pembahasannya apa? Panjang. Ya. Kemudian juga dia adalah umul bab. Kenapa? Kenapa umul bab? Karena dia aqwa nawasibil mudhari. Ya, apa alasannya dia aqwa nawasibil mudhari? Karena dia beramal dalam keadaan zahir dan mudmarah. Ya. Baik. Terus fala ta'malu illa zahiratan. Ini yang baqiyatu awamil nawasib. Maksudnya lan, kai, izan itu tidak beramal kecuali dalam keadaan zahirah. Berbeda dengan an, maka dia beramal dalam keadaan zahirah dan mudmarah. Terus fala ta'malu illa zahiratan. Misalu i'maliha zahiratan qauluhu ta'ala waladhi atma'u an yaghfirali khati'ati. Nah, syahidnya adalah an yaghfirali khati'ati. An yaghfira fi'lun mudhari' mansubun bi an, ya, masdariyah zahirah di sini. Walamatu nasbihi fathatun zahiratun. Terus yuridullahu ay yukhaffifa ankum. An yukhaffifa ankum syahidnya fi'lun mudhari' mansubun bi an, masdariyah, dan dia zahirah di sini. Terus wa qayyadat an bil masdari, wa qayyadtu an bil masdariyati ihtirazan minal mufasirati wa zaidati fa innaha la yansibani. Nah, ini yang kita jelaskan tadi, ya, fa innahuma la yansibani al mudhari'a. Jadi an mufassirah dan an zaidah itu tidak menasabkan fiil mudhari'. An mufassirah itu an yang terjatuh ya setelah yang pembahasan yang ada maqulul qaulnya, ya. Misalnya kita mengatakan qul li Muhammadin, ya, anizhab anijtahid fid darsi. Qul li Muhammadin anijtahid fid darsi. Katakan kepada Muhammad anijtahid fid darsi. Ya, apa yang qaul yang harus diucapkan kepada Muhammad? Ijtahid fid dars. Ini ditafsirkan oleh an. Nah, an ini namanya an tafsiriyah. Ya. Ya. Kemudian zaidah misalnya, ya, walamma jaa tullabul ilmi akramnahum. Kemudian kita akan walamma an jaa tullabul ilmi akramnahum. Walamma an jaa tullabul ilmi akramnahum. Gitu kan, an di sini an zaidah, karena kalau antum buang tidak merusak makna. Walamma jaa tullabul ilmi akramnahum. Bahas ya. Jadi annya an zaidah yang ketika berada maka memberikan makna ta'kid, penguat. Ya, taqwiyatul makna. Nah, an-an semacam ini la yansibanil mudhari', tidak menasabkan fi'il mudhari', karena yang menasabkan itu harus an masdariyah. Fal mufassiratu hiya al-masbuqatu bi jumlatin fiha ma'nal qawli duna hurufihi. Ya, ma'nal qawli duna hurufihi. Ini yang kita maqulul qaul. Jadi situ ada ucapan yang tidak tersurat tapi tersirat, gitu ya. Ucapan yang tersirat, tidak tersurat, kayak tadi. Qul li Muhammadin anijtahid fid dars. Ya, jadi qul li Muhammadin, katakan kepada Muhammad. Nah, ucapan yang harus dikatakan kepada Muhammad ini tidak nampak, tidak ada hurufnya, tidak terbaca. Ya, tapi ditafsirkan oleh kalimat setelahnya anijtahid fid darsi. Berarti ucapan yang harus diucapkan kepada Muhammad itu apa? Ijtahid fid darsi. Ini ditafsirkan oleh an tafsiriyah ini. Nah, itu namanya ma'nal qaul duna hurufihi. Jadi di situ ada ucapan yang tersirat, ya, tidak tersurat. Nahwu katabtu ilaihi an yaf'alu kadza. An yaf'alu kadza. Naam. An yaf'alu kadza. Karena an-nya di sini an apa? An tafsiriyah. Nah, jadi fi'il mudhari'nya marfu, gitu kan. Katabtu ilaihi. Nah, katabtu ilaihi. Apa kitabah yang ada di situ? Gitu kan? Iya, yaf'aluka kada, itu isi kitabahnya, itu isi risalahnya, dan ditafsirkan oleh an. Berarti an di sini an tafsiriyah. Ya. Kemudian idza aradta bihi makna ai, idza aradta bihi makna ai. Ini ai itu kan juga menunjukkan makna tafsir, ya, ai. Terus wa zaidatu hiya alwaqi'atu bainal qasami walau. Nahwu uqsimu billahi an law ya'tini zaidun la ukrimannahu. Uqsimu billahi an law ya'tina zaidun la ukrimannah. Di sini di sini apa antum ustaz? Lakramtuhu. Sama sih. Kalau itu dari fi'il madi, kalau ini fi'il mudhari. La ukrimannahu. Fi'il mudhari yang yang mabni alal fathah karena nyambung dengan taukid mubasyir. Mencini syahidnya an law ya'tini. Ya, uqsimu billah law ya'tini Zaidun la ukrimannahu atau la akramtuhu. Ya kan? Di sini asalnya uqsimu billah law ya'tini Zaidun. Seandainya Zaid datang maka saya akan memuliakannya. An di sini berarti an zaidah. Yang mana dia dihadirkan untuk memberikan makna taukid atau takwiyatul makna. Karena ziyadatul mabani ziyadatun fil ma'ani. Adanya tambahan bina susunan kalimat itu menunjukkan adanya tambahan makna. Ya. Tapi patokan zaidah itu adalah ketika dia dibuang tidak merusak makna. Tapi kalau dia ada maka menambah makna, yaitu makna taukid atau takwiyah. Ya. Baik. Washtarotu an la tusbaqal masdariyatu bi ilmin mutlaqan. Nah, bi ilmin mutlaqan maksudnya bi ilmin di sini adalah al af'al allati tadullu ala ilmin wa yakinin wa tahaqquqin. Jadi fi'il-fi'il yang menunjukkan ilmu, menunjukkan yakin, menunjukkan kepastian, itu apabila an terjatuh setelah fi'il-fi'il semacam ini, maka an itu adalah an yang muhaffafah minas sakilah. Artinya dia bukan an yang menasabkan fi'il mudhari. Ya, hingga fi'il yang jatuh setelah an ini harus marfu dan dia harus dipisah dengan salah satu dari empat huruf. Tadi apa? Qad, harfu tanfis, sin, saupa, harfu nafi, lan, la, ya, atau lau. Ini empat huruf yang harus memisahnya ketika an itu adalah an muhaffafah dan terjatuh setelah fi'il-fi'il yang menunjukkan ilmun, yakin, tahakkukun dan yang lainnya. Terus wala bizonnin fi ahadil wajhaini ihtirazan anil muhaffafati minas syakilati. Nah, wala bizonnin. Ya, ini wala bizonnin fi ahadil wajhain. Maksudnya fi ahadil wajhain di sini kan ada wajhan. Kalau dia jatuh setelah zon, yang mana zon di sini adalah merupakan ya fi'il yang tadullu ala rujhan, ya tadullu ala rujhan, maka dia punya wajhan. Dia punya dua sisi. Kalau antum nasabkan ihwan, kalau antum nasabkan fi'il mudhari yang jatuh setelah an, yang mana an ini terjatuh setelah zon, maka berarti an di situ adalah an masdariyah. An masdariyah bukan an muhaffafah minat sakilah. Ya, kemudian zanna dan akhwatuha itu harus antum ta'wil ke fi'il ke makna al-yakin. Ya, ke makna al-yakin. Ya. Misalnya azunnu ya azunnu Muhammadan an yazhaba gitu kan? Nah, an yazhaba berarti annya di sini an masdariyah. Berarti di sini zannya harus antum ta'wil ke makna yakin. Ya, ke makna ya yakin. Ya. Ke makna yakin. Ya, ayutroku. Ya, ahasiban nas ayutroku bermakna yakin harus ditakwil. Kalau dia dinasobkan, tapi kalau dia dirofakkan, ya, misalnya, contohnya apa? Nanti ada contohnya yang dibaca oleh Kisai itu dibaca marfu fitnatun alla takunu fitnatun gitu. Alla takunu fitnatun dengan rofak maka di situ dia tetap berarti ala makna rujhan. Dia tetap sesuai dengan asal dari makna hasiba zonna itu adalah rujhan. Ya, jadi boleh antum baca ropa, boleh antum baca nasob. Maksudnya setelah anna yang terjatuh setelah apa? Zonna. Ya. Makanya Ibnu Malik katakan ya kazabian ya kazabian la bada ilmin wallati min ba'di zon. Ya wallati min ba'di zon itu apa? Fansib biha. Boleh antum nasobkan ya waraf asahih wa takid. Begitupun ropa sah. Ya, dan yakini ketika rofa tahfifaha min anna. Ya, itu yakini dia adalah muhaffafah min anna. Ya, fahuwa muttarid dan ini kaidah yang baku. Jadi kalau dibaca rofa maka pasti dia an yang muhaffafah, kalau dibaca nasab maka pasti an masdariyah. Itu boleh wajhan, ya. Baik. Wal hasilu anna li an al masdariyati bi tibari ma qablaha salasu halatin. Naam. Ihdaha an yataqaddama 'alaiha ma yadullu 'alal ilmi fa hadhihi mukhaffafatun min asqilati la ghairu. Ini yang kita jelaskan tadi, kalau dia didahului oleh fi'il yang bermakna yakin kan tahakkuk ilm, maka dia pasti mukhaffafah min asqilah la ghair, tidak ada yang lain, hingga fi'il mudhari' yang jatuh setelahnya wajib marfu. Iya, terus wa yajibu fi ma ba'daha amrani. Ya, ba'daha maksudnya ba'daan. Ya. Berarti yang setelah an itu apa? Fi'il mudhari'. Ya wa yajibu fi ma ba'daha maksudnya wa yajibu fil mudhari' al waqi'ah ba'da an itu amrani. Ya wajib terhadap fi'il mudhari yang jatuh setelah an itu dua hal. Pertama, ahaduhuma raf'uhu. Nah, fi'il mudhari'nya wajib marfu. Ya, fi'il mudhari'nya wajib marfu. Kemudian wasani fasalahu minha fasluhu minha bi harfin min hurufi arba'atin. Nah, wajib difasal, dipisah an dengan fi'il mudhari' itu dengan salah satu dari empat huruf, yaitu harfu tanfis, sin saufa, atau istilah kita harfu istiqbal. Kemudian harfu nafyin itu lan, la, ya ma, gitu kan. Kemudian waqad, ya waqad itu apa? Harfu apa? Qad. Harfu tahqiq juga terkadang dia bermana apa? Bermana taklil atau taksir gitu kan. Ya. Terus walau, ya ini jadi empat huruf yang menjadi pemisah ya fi'il mudhari dan an yang jatuh setelah alima. Contohnya fal awal. Fal awalunahu alima an sayakunu. Nah, palima alima an sayakunu. Berarti sayakunu di sini fi'ilun mudhari marfu'un, gitu kan? Kenapa dia marfu? Karena jatuh setelah an, yang mana an ini terjatuh setelah alima. Ya, berarti an yang ada di sini adalah an muhaffafah minas sakilah. Dan dia beramalan seperti an anna. Mana isimnya? Domir sya'an. Kemudian sayakunu di sini fi'ilun mudhari' yang marfu. Ya. Nanti fi'il fa'ilnya sebagai khobar an. Sebagai khobar an yang muhaffafah. Dan isim anna serta khobarnya ini sebagai sadda maf'ulai alima. Jadi dia menduduki kedua maf'ul alima karena alima termasuk yang menasabkan dua maf'ul. Ya. Baik. Wasani nahu afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawla. Ya afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawla. Nah, di sini qawla di sini contoh dia dipisah oleh nafi la. Fi'il mudhari'nya dipisah oleh huruf nafi. Kalau tadi dipisah oleh harfu tanfis. Yarawna, afala yarawna. Ra'a yarawna itu kan menunjukkan sesuatu yang yakin, sesuatu yang pasti. Apa yang antum lihat dengan mata kepala antum itu pasti, itu namanya apa? Yakin, gitu kan. Makanya dia yarawna alla yarji'u. Karena an jatuh setelah fi'il yakin. Fi'il yakin di sini maka dia wajib marfu fi'il mudhari'nya karena an di situ adalah an yang muhaffafah minas sakilah. Kalau begitu fi'il mudhari'nya marfu dan wajib dipisah antara an dan fi'il mudhari' dengan salah satu dari huruf yang empat di sini dengan huruf nafi di sini. Ya. Terus wasali sunahu alimtu an qad yaqumu Zaidun. Nah, ini dipisah dengan qad. Yang salis itu dipisah dengan qad. Antara fi'il mudhari' dengan an yang muhaffafah terpisah dengan qad di sini. Kemudian wa rabi'unahu an law yasha'ullahu lahadan nasa jami'a. Ini ada hubung untuk mengetahui an di sini terjatuh setelah fi'il alima atau fi'il apa. Ikhwan bisa dirujuk ke ayat yang sebelumnya ya. Bunyi ayat yang sebelumnya. Ya. Jadi di sini antara fi'il mudhari' dengan an dipisah law di sini. Dipisah law. Terus wa dzalika li anna qablahu afalam yai'asil ladzina amanu. Ini ayat sebelumnya. Afalam yai'asil ladzina amanu allau yasha'allahu lahadan nasa jami'a. Afalam yai'asil ladzina amanu. Yai'as di sini bermakna ya'lam. Ya, bermakna alima. Ya, jadikan afalam ya'lamil ladzina amanu itu maknanya. Afalam yai'as afalam ya'lamil ladzina amanu. Berarti dia bermakna ilm. Karena dia bermakna ilm berarti an terjatuh setelah mayadullu alal ilm. Maka dia an yang muhaffafah sehingga fi'il mudhari yang jatuh setelahnya tetap marfu dan dipisah dengan lau dalam ayat ini. Ya. Wa ma'nahu fi ma qalahul mufassirun afalam ya'lam wa hiya lughatun nahwi wa hawazin. Qala Suhaim. Ini sya'anu ya. Ibnu Hisham beristishhad ya dengan syair tentang adanya yai asu itu yang bermakna alima ya. Di sini. Qala Suhaim aqulu lahum bi syi'bi id ya'sirunani. Alam tai'asu anni ibnu Farisi Zahdami. Nah, asalnya alam ta'lamu anni ibnu Faris. Alam ta'lamu anni ibnu Faris. Tai'asu bermakna ta'lamu. Berarti ada kalanya tai'as itu bermakna alim. Ya, alima'a. Ya. Taib. Wa yu'ayyiduhu. Ai alam ta'lamu. Wa yu'ayyiduhu kiro'ata bni Abbasin. Afalam yatabayyan. Ya, ini ada kira lain. Afalam yatabayyanil ladzina amanu. Itu kan. Afalam yatabayyan. Ya, apalam yatabayyanil ladzina amanu allau yasha'allahu lahadan nasa jami'a. Tabayyana yatabayyanu itu kan menunjukkan sesuatu yang yakin, sesuatu yang pasti jadi bagi dia. Maka berarti an terjatuh telah mayadullu alal yakin wat tahakkuk. Ya, terus wa anil fara'i inkaru kauni yai'asi yai'asu bimakna ya'lamu wa huwa dha'if. Nah, pengingkaran al-fara'i ini pengingkaran yang dha'if. Karena memang ada syahid ya dari perkataan Suhaim tadi yang menunjukkan kalau ada yai'as itu bermakna alim. Ya, bermakna alima. Tip jam berapa ini? Udah berarti kita cukupkan ya sampai sini ya. Insyaallah kita lanjutkan atau selesaiin ya. Sampai habis aja setang, Ustaz. Tip lanjutnya. Asaniyah an yataqaddama 'alaiha dhannun fayajuzu an takuna mukhaffafatan min tsaqilati. Ini wajah yang pertama. Ini wajah yang pertama. Jadi yang terjatuh setelah dhanna wa ahwatuha itu boleh dia mukhaffafah min tsaqilah. Kalau mukhaffafah min tsaqilah maka fi'il mudhari' wajib marfu, ya. Nah, maka fayakunu hukmuha mukhaffafatan. Fayakunu hukmuha kama zakarna. Nah, berarti dia kalau an muhaffafah min tsaqilah fi'il mudhari'nya marfu dan wajib dipisah dengan salah satu dari huruf yang empat tadi. Itu kalau dia muhaffafah min tsaqilah. Terus wayajuzu an takuna nasibatan. Wayajuzu an takuna nasibatan. Berarti kalau dia nasibatan maka an-nya adalah an masdariyah. Ya, an-nya an masdariyah dan fi'ilnya itu ala ma'nal asal. Fi'ilnya ala ma'nal asal apa itu? Rujhan. Nah, kalau dia nanti dibaca rafa berarti antum harus ta'wil dia ke makna yakin. Paham ya? Ya, karena satu-satunya tempat an muhaffafah min tsaqilah itu ketika jatuh setelah fi'il yang tadullu 'alal yakin wa tahakkuk. Dan dhanna wa ahwatuha itu ada kalanya dia tadullu 'alal yakin wa tahakkuk. Nanti ada di bab sendiri pembahasan dhanna wa ahwatuha, contoh-contoh kapan dia tadullu 'alal yakin wa tahakkuk, kapan dia tadullu 'alal rujhan, ada waktu tempat-tempatnya. Terus wa huwal arjahu fil qiyasi wal aktsari fi kalamihim. Nah, ini yang dirojihkan oleh Ibnu Hisham adalah ya, apabila jatuh setelah dhanna maka dia mansub, annya an masdariyah karena dia sesuai dengan asal, makna asal dari dhanna itu rujhan. Kalau dia rujhan maka an di situ bukan an yang muhaffafah gitu loh. Ya, karena tempat an muhaffafah itu terjadi satu-satunya adalah ketika jatuh setelah fi'il yang tadullu 'alal yakin wa tahakkuk. Ya, kalau dia zonna wa ahwatuha maka asal maknanya rujhan, gitu kan? Kecuali kalau ada qarinah yang menunjukkan yakin, baru kita pastikan itu adalah an yang muhaffafah. Kalau enggak ada, maka kembali ke makna asal yaitu rujhan. Kalau dia rujhan, maka dibaca nasab fi'il mudhari yang setelahnya dan annya adalah an masdariyah. Ya. Tapi yang dikuatkan oleh Al-Kisai itu dibaca rafa dia. Nah, yang dikuatkan oleh Kisai itu dibaca rafa. Terus ولهذا اجمع على نصب في قوله تعالى الف لام م احسب الناس ان يتركوا. Nah, karena ahasiba di sini bermakna yakin, ya kan? Bermakna ya. Ya, bermakna apa di ala nasab, apaan? Bermakna zon di sini, Hwan. Ajma'u 'ala nasbi ahasiban nas an yutraku bermakna zon, rujhan di sini. Ya, rujhan. Terus waqtalafu fi qawlihi ta'ala wa hasibu an la takunu fitnah. Nah, an la takuna atau an la takunu, boleh duanya. Ya, kalau Kisai membaca an la takunu dengan rafa karena dia melihat hasibu di sini sebagai yakin, sesuatu yang yakin. Sedangkan ulama-ulama yang lain ya membaca nasab. Berarti an la takuna karena dia menganggap hasibu di sini bermakna rujhan. Ya. Faqara'a bil wajhain. Asalithah an la bil wajhain itu maksudnya an la takuna atau an la takunu, boleh dua-duanya. Fakuria. Terus yang itu? An la yusbiqaha an la yusbiqaha an la yasbiqoha ilmun wala zonnun. Nah, berarti tidak didahului fi'il yang menunjukkan ilmun, tidak juga didahului fi'il yang menunjukkan zon. Ya. Pokoknya selain fi'il alima, selain fi'il zon, maka pasti dia an masdari, masdariyah. Ya. Makanya an la yasbiqoha ilmun wala zon. Jadi an itu tidak didahului fi'il yang tadullu alal ilm, juga tidak didahului fi'il yang tadullu alal zon atau alal rojahan. Tapi terkadang didahului fi'il yang tadullu alal roja, kan? Roja, haub, tawakal dan yang lainnya, maka pasti an itu adalah an masdariyah, sehingga fi'il mudhari yang jatuh setelahnya wajib mansub. Ya. Terus fayata'ayyanu kaunuha nasibatan kaqoulihi ta'ala walladzi atma'u an yaghfirali khati'ati. Nah, jadi an terjatuh setelah fi'il roja di sini. Atma'u ya tadullu ala roja, kan? Ya, atma, maka di sini annya an masdariyah menasabkan fi'il mudhari. Ya. Nah, ini insyaallah naktafi bihadzal qadar, kita lanjutkan pada pembahasan tentang an mudmarah jawazan dan wujuban pada pertemuan selanjutnya. Syukran ala husni istima'ikum, lakum minni jazilu syukri wa minallahi azimul ajar. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.